Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salat wa salamu ala ashrafi anbiya'ihi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan itu yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata para ulama, usulul apa aslun min usulin nikmah, nikmat yang paling mendasar, paling asasi, paling fundamental adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadirin, pernah mengatakan bahwa walau lam yakun min fawaidil ilm illa annahu yuthmirul yaqin alladhi wa a'zam hayatin lil qalbi. Dan kalau saja tidak ada keutamaan bagi ilmu, jadi kalau ilmu itu enggak punya keutamaan kecuali satu, apa satu itu? Annahu yuthmirul yaqin, ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Al-yaqin, keyakinan. Alladhi huwa a'zamu hayatin al-qalb. Dan keyakinan itu, kata para ulama, adalah kehidupan terbesar bagi hati. Keyakinan adalah kehidupan di dalam hati kita. Kalau ingin merasakan kehidupan, kita harus yakin. Begitu hidup itu dijalani dengan keraguan, gak nyaman, hadirin, gak nyaman. Sederhana aja deh, ketika kita lagi mau pergi ke sebuah tempat, lalu berada di persimpangan, lalu kita ragu belok kanan atau belok kiri. Depan mentok, opsinya cuma belok kanan, belok kiri. Lalu kita belok kiri, dan pada saat belok kiri kita ragu-ragu nih. Itu jangan belok kanan tadi. Jangan belok kanan. Jangan belok kanan. Saya ingin tanya, gimana suasana hati kita? Gak nyaman. Gak nyaman, hadirin. Keyakinan itu penting. Keyakinan itu sangat penting. Hancur hidup kita kalau kita sudah kehilangan keyakinan. Makanya kata para ulama, wa bihi tuma'ninatuhu. Dengan keyakinan, hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Wa quwwatuhu. Dan dengan keyakinan, hati itu jadi kuat. Wa nasyatuhu, dan hati itu jadi semangat dan rajin. Hati itu produktif. Wa sa'iru lawazimil hayah, dan semua perangkat yang dibutuhkan dalam kehidupan itu butuh keyakinan. Wa li hadza madahallahu ahlahu fi kitabi. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang yakin di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, wabil akhirati hum yuqinun, dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat, sangat yakin. Wadhamma man la yaqina indahu, dan Allah mencela orang yang tidak punya keyakinan. Hadirin Allah muliakan, dan keyakinan hanya bisa lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Keyakinan hanya bisa lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Oh, kalau enggak hancur hadirin. Ketika ada orang jobless atau dipecat, layoff dari kantornya, dan dia gak yakin ini yang terbaik buat dirinya, oh bisa frustasi. Apalagi kondisi gini cari kerja susah. Tapi kalau yakin, yakin dengan hadis Nabi, inna allaha idha ahabba qawmin ibtalahu, Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Oh dia ini yakin, optimis, dia akan cari lagi hidup. Hatinya hidup, yang hatinya hidup, hatinya hidup, hatinya hidup. Tapi kalau udah gak yakin udah susah. Hatinya akan mati dan dia akan sengsara. Karena kalau lebih itu manina tuh. Kita kalau lagi sakit gak yakin sama Allah, aduh hancur kita coba. Gak yakin Allah, Allah yang penyembuh. Allah akan gugurkan dosa kita, hancur gitu. Tapi itu gak semudah membalikkan telapak tangan kan. Makanya keyakinan itu gak bisa otomatis, oke kita rubah, saya yakin. Enggak. Itu harus lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak bisa. Dan harus mujahadah, harus berjuang. Kalau enggak kita terombang-ambing, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu, dan sekaligus menguatkan keyakinan kita. Hadirin Allah muliakan. Lalu mintalah pertolongan kepada Allah. Akan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya diucapkan, hanya teori, hanya dicatat, hanya dimengerti, tapi tidak melahirkan keyakinan dan amal soleh. Semoga Allah lindungi kita jemaah sekalian. Lalu kuatkan syahadatain kita. Bahwa kita ini hamba sekali lagi. Hamba yang dituntut untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya tunduk, merendah, menghinakan diri. Dan di waktu yang sama mencintai Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam beribadah kita hanya punya satu jalan, yaitu jalan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mengikuti tuntunan jalan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu marilah kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masih bersama dengan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang masih berada dalam kehidupan dunia atau yang sudah wafat. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama bab mujahadah dan masih bersama hadis kursi yang panjang di hadis yang ke-17 dari Abu Dzar radhiyallahu taala an, Jundub bin Junadah dan namanya Abu Dzar. Hadirin, kita masuk ke penggalan berikutnya. Tapi sebelum kita masuk, coba tanya diri kita, sudah kita amalkan belum pelajaran kemarin? Sudah minta makanan belum sama Allah? Yang makan malam tadi malam, sebelum makan lu berdoa sama Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah aku gak makan malam Ustaz, aku diet. Oke, makan siang. Makan siang kemarin atau sarapan. Atau ilmu kita langsung hilang. Mintalah pertolongan kepada Allah. Minta makan kepada Allah. Fastad'imuni ut'imkum. Mintalah makanan kepada ku, aku akan kasih makanan. Dan didik anak-anak kita dan keluarga kita dengan konsep ini. Bahwa kalau Allah gak kasih makanan kepada kita, kita akan hidup kelaparan jemaah. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut? Apa sulitnya bagi Allah? Dan hadirin Allah muliakan. Sangat gampang loh. Enggak sangat gampang Allah enggak kasih kita makanan. Sangat gampang. Dan enggak harus dihilangkan seluruh makanan di Jakarta atau di Jabodetabek atau di Indonesia yang sangat subur ini. Enggak. Allah tinggal buat tubuh kita nolak. Maka setiap makan muntah, setiap makan muntah, setiap makan muntah. Ada banyak, ada kasus banyak jemaah. Nah, makanan depan mata, terus setiap makan muntah. Setiap makan muntah. Setiap makan muntah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanan ada, tapi enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah buat tubuhnya nolak. Mintalah makanan kepada Allah. Makanan yang berkah. Fastat imuni utimu. Jadi jangan berpikir terlalu simpel. Rabb kita ini ala kulli syai'in qadir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan segala sesuatu. Hadirin. Kita baca setiap hari. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah. Gak ada yang serupa. Jadi logika manusia, oh makanan kalau ada bisa. Gak ada yang serupa dengan Allah. Allah kalau ingin buat kita gak bisa makan, gampang. Gampang. Mudah aja. Makanan depan mata kita gak ada yang bisa kita makan. Atau dipot pantangan, gak boleh. Depan mata semua makan enak-enak, ada yang boleh kita makan. Hadirin Allah muliakan. Mintalah makanan yang berkah. Yang bisa membuat kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan minta pakaian kepada Rabbul Alamin. Minta pakaian, pakaian yang halal. Pakaian ketakwaan. Jangan sampai pakaian kita, mungkin kita nggak telanjang atau nggak naked, tapi dihukumi telanjang sama Nabi SAW. Kan itu dalam hadis kan, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Minta kekuatan untuk mengamalkan dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi tolong diamalkan, minta makanan kepada Allah, minta pakaian, dan minta hal-hal kecil. Karena kalau Allah gak kasih taufik, hal kecil itu jadi besar. Hal kecil itu jadi besar, dan jadi susah untuk kita dapatkan. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan hal tersebut. Hargai dan syukuri. Dan sebelumnya minta sama Allah. Dan itu konsekuensi dari zikir yang sering kita sampaikan, kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seyakin apa kita dengan doa atau zikir yang kita baca ini? Kalau kita benar-benar yakin, maka kita akan meminta walaupun hal-hal yang dianggap remeh oleh banyak orang, dianggap kecil oleh banyak orang. Tapi orang-orang beriman tidak berpikir demikian. Karena dia yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hal yang sederhana seperti makanan, minuman, di rumah kita dispenser, air selalu ngalir. Bahkan kita ada mungkin di sebuah daerah yang air itu tinggal minum aja, gak perlu dimasak lagi. Tapi kalau Allah gak kasih taufik, gak bisa kita minum. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Ya ibadi. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Ya Allah. Sekarang di sisi kita, benar gak kita mengakui bahwa kita ini hamba Allah? Allah udah manggil kita, wahai hamba-hambaku. Tapi banyak orang gak mengakui, gak mau jadi hamba Allah. Padahal Allah udah bilang, wahai hamba-hambaku. Makanya gak hidupnya kayak bos, gak mau diatur sama Allah. Gak mau diarahkan sama Allah. Gak mau diperintah sama Allah, gak mau dilarang sama Allah. Ini bos, bukan hamba. Dan mereka akan sengsara dalam kehidupannya. Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kalian itu melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa di malam dan siang hari. Di setiap hari, malam dan siang, atau siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa. Aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepadaku, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, kalian itu berdosa. Kalian itu melakukan kesalahan. Bukan hanya di waktu malam saja. Malam dan siang. Pagi dan petang. Ini bahasa artinya kita berdosa setiap saat. Setiap hari. Maksudnya setiap hari. Tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita pasti melakukan kesalahan. Tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita melakukan dosa. Walaupun mungkin kita dikurung, diisolasi dalam kamar, atau yang sedang isolasi sekarang, memang nggak berpotensi melakukan dosa, dosa pikiran, dosa hati, dan bisa jadi syirik khafi, syirik yang samar, nggak apa-apain tiduran aja. Tapi hati kita bisa berdosa, jemaah. Dan itulah hal yang gak bisa dipisahkan dari manusia. Kalian melakukan kesalahan setiap hari, kata Allah. Setiap hari. Semua kita tanpa terkecuali. Yang berbicara maupun yang mendengarkan. tanpa terkecuali. Kita melakukan kesalahan. Kita ini pendosa hadirin. Kita ini banyak dosa. Makanya majelis kita, kajian kita ini kajian para pendosa. Yang bicara berdosa setiap hari. Yang mendengarkan pun berdosa setiap hari. Dan dosa yang mendengarkan belum tentu lebih banyak daripada dosa yang berbicara. Belum tentu lebih banyak. Bisa jadi dosa yang berbicara detik ini lebih banyak. Dan kemungkinan itu besar. Dan ini fakta yang harus kita yakini. Yang harus kita imani. Dan kita harus cari solusinya. Pokoknya tidak ada kesombongan. Gak boleh ada kesombongan di antara kita. Gak boleh ada keangkuhan. Gak boleh ada kengototan kalau dinasehati. Kalau dikasih masukan. Kalau dikoreksi. Nah Allah yang berfirman. Rabb kita yang mengatakan. Kalian itu tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu kalian melakukan kesalahan di malam dan siang. Maksudnya setiap hari. Bukan hanya di malam, malam dan siang. Ya malam, siang, pagi, sore. Gak boleh ada di antara kita yang sok suci. Merasa sudah ngaji. Merasa sudah hijrah. Merasa sudah ikut kajian. Merasa sudah mungkin dekat dengan seorang ustaz, seorang kiai, gurunya. Atau sudah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di antara kita yang bisa mengklaim dirinya suci atau bersih dari dosa. Dan hadirin Allah muliakan, dan tidak diperbolehkan hal tersebut. Tidak diperbolehkan hal tersebut. Karena itu tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Kita ini pendosa. Harus kita camkan baik-baik. Kita ini banyak dosa. Maka tidak boleh buka. Jangan membuka pintu kesombongan walaupun sekecil apapun. Jangan buka pintu ujub. Sekecil apapun. Dan merasa diri tinggi. Masih ingat apa yang dikatakan Ibnu Abi Mulaika? Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua 30 sahabat tersebut itu khawatir dirinya munafik atau punya penyakit kemunafikan. Allahu Akbar. 30 sahabat. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sudah dijamin dapat garansi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih khawatir, dan itulah sifat yang benar. Lihat bagaimana Hamzah merasa diri munafik. Lalu ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar mengatakan, iya saya juga merasa demikian. Ternyata saya munafik juga. Abu Bakar merasa diri munafik. Lalu kita merasa diri suci. Baik. Secara langsung atau mungkin tidak langsung. Jarang ya orang merasa diri suci. Bicara langsung, oh ini saya suci loh. Tapi sikap kita. Yang merasa diri tinggi. Sikap kita. Yang gak mau terima masukan. Sikap kita. Yang gak mau terima nasihat. Sikap kita yang memandang orang rendah. Bukankah kita juga sudah belajar? Sudah belajar Umar bin Khattab. Ketika beliau mengatakan. Kalau pada hari kiamat. ada pengumuman dari Allah, seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang. Lalu Umar berkata, la khasyitu annahu Umar. Saya khawatir satu orang itu Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar radhiyallahu ta'ala, yang kata Nabi Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Dan di dunia Umar bertanya kepada Hudzaifah. Kita sudah bahas ketika kita mengkaji tentang Hudzaifah bin Yaman. Umar bertanya, apakah Umar termasuk kalis munafik? Allahu Akbar. Umar masih nanya, apakah saya termasuk munafik? Lalu beliau juga radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau saja ada pengumuman pada hari kiamat, seluruh masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir orang itu Umar. Apakah kita bisa memiliki makom seperti itu, jemaah? Merasa diri banyak kekurangan dan butuh kepada Allah. Kita mungkin kalau di hari kiamat ada pengumuman seluruh orang, seluruh manusia masuk surga kecuali 10 orang, kita lega nih. Alhamdulillah. Loh, kok pede banget, Mas? Kan belum ada pengumuman namanya. Iya sih, aku tahu banyak dosa, tapi kan masih ada Fir'aun. Masih ada Namrud. Masih ada Abu Jahal, Abu Lahab. Udahlah, 10 pas lah. Ya, saya emang maksiat, saya mungkin zina sekali, tapi kan saya gak separah mereka. Mungkin ada pemikiran seperti itu, subhanallah. Kalau kecuali 50 orang, mungkin kita masih pede. Alhamdulillah, 50. Kok, alhamdulillah, kan belum ada pengumuman. Tapi kan ada kaum Nabi Lut, gitu loh. Kan ada Bani Israel yang durhaka sama Nabi Musa. Kan ada Alu Fir'aun. Fir'aun kan gak sendirian, ada Alu Fir'aun. Allah suka mengatakan Alu Fir'aun. Pasukannya Fir'aun. Pendukungnya Fir'aun. Ya, itu kan lebih dari 50 orang, Mas. Insya Allah saya aman. Ini Umar bin Khattab. Kalau ada pengumuman, semua masuk surga kecuali satu orang. Lekhasyitu annahu Umar. Saya khawatir itu Umar bin Khattab. Makanya hadirin yang memuliakan, selalu ingat kita ini banyak dosa. Dan jangan pernah merekomendasi diri sendiri. An-Najm ayat 32. Apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 32? Di akhir-akhir ayat tersebut, فَلَا تُزَكُّمْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى فَلَا تُزَكُّمْ أَنْفُسَكُمْ. Apa artinya? فَلَا تُزَكُّمْ أَنْفُسَكُمْ. Janganlah kalian mengatakan bahwa diri kalian suci. Jangan mensucikan diri kalian sendiri. Artinya, jangan mengklaim orang baik. Jangan mengatakan, saya orang baik, oh saya Masya Allah. Saya ini udah bantu dakwah. Saya udah rajin kajian. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyatakan diri kalian suci. Jangan pernah merekomendasi diri sendiri. Kenapa? Huwa a'lamu bimani taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling siapa yang bertakwa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Makanya kata Imam Susi dalam keikhlasan, man syahida ala ikhlas il ikhlas faqad ihtaja ikhlas ul ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas dalam sebuah amalan, maka amalan tersebut perlu direvisi kembali sepertinya. Karena ciri-ciri orang ikhlas tidak mengklaim dirinya ikhlas. Orang-orang beriman itu tahu diri, jamaah sekalian. Tahu. Karena mereka belajar. Gak kepedean. Dan gak meremehkan dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang beriman, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'alih. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti dia sedang duduk di kaki gunung dan dia takut gunungnya jatuh menimpa dirinya. Takut ya. Wa innal fajir. Dan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Yara dzunubahu. Dia melihat dosa-dosanya. Kadzubab. Seperti seekor lalat yang mengganggu. Marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Lalu lalat itu hinggap di hidungnya lalu dia kusus-kusus. Pergi, pergi. Udah, iya, udah. Artinya apa? Ngeremehin. Cuman gini-gini, iya, dosa ya. Gue tahu dosa. Ya udah. Allah ghafurur rahim. Ngandelin keterampar ulama yang kita jelaskan, tapi disalah kaprahkan. Oh Allah kan, asal kan jangan zalimi orang lain. Maksiat sama Allah kan gampang. Loh, enggak. Lima yasha. Yang diampuni hanya orang-orang pilihan, kata Allah. Betul Allah ghafurur rahim, tapi kalau itu dimanfaatkan dengan keculasan manusia, oh itu dosa besar, itu dosa yang gak ringan jemaah. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Tapi kita lanjut ke penggalan hadis itu yang berikutnya. Tapi bukan berarti orang-orang yang beriman itu pesimis lalu jadi rendah diri, enggak. Karena mereka yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Jika hambaku beristighfar, bertaubat, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepada diriku, aku akan ampuni kalian. Nah, itu poin. Jadi solusinya istighfar, bukan solusinya kepedean, ujub, merasa diri suci. Kita ini banyak dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Niscaya Allah akan mengampuni kita. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah istighfar. Itu solusi. Pokoknya itu yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita tahu bersama dan sudah kita bahas dalam bab taubat. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah sehari itu sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah. Bahkan diriwayatkan para sahabat ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih dari itu setiap hari. Karena mereka mikir, ya Nabi gak aja 100 apalagi saya. Dosa saya kan banyak. Dilebihkan. Dan salah satu riwayat ada ribuan. Mereka beristighfar setiap hari. Karena mereka tahu diri. Mereka tahu diri. Hadirin Allah muliakan. Bahkan dalam atau diriwayatkan Hudzaifah, Nabi tanya aina anta min al-istighfar ya Hudzaifah. Inni la astaghfirullah kulla yawmin 100 marrah. Hadirin Allah muliakan. Bahasanya bagaimana dengan istighfar wahai Hudzaifah? Aku ini beristighfar 100 kali. Hadits ini keluar Imam Ahmad, walaupun sanadnya dhaif, didhaifkan oleh sebagian para ulama, karena ada rawi yang jahalah, tapi penggalan terakhirnya itu sahih li ghairihi. Artinya, kita tuh dianjurkan untuk beristighfar dan beristighfar. Dan para sahabat dianjurkan istighfar oleh Nabi SAW. Jadi balance gitu. Di satu sisi kita merasa diri berdosa, tapi di satu sisi kita tahu ada jalan keluarnya. Jadi hidup tuh setiap hari itu begitu. Gak ada kesempatan untuk kesombongan. Gak ada. Gak ada kesempatan. Sebenarnya gak ada peluang gitu. Kalau kita tahu diri. Makanya kan rahimahullah, rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Oh, banyak dosa kok sombong. Banyak dosa kok merasa diri suci. Banyak dosa kok ngeremehin orang. Banyak dosa kok menganggap diri, melihat orang lain itu rendah. Oh, banyak dosa. Tapi down, hancur, enggak. Istighfar kepada Rabbul Alamin. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan beliau menyatakan, ma alhamallahu abdan al-istighfar. Camkan baik-baik ucapan ini. Ma alhamahullah. Atau ma alhamallah. Ma alhamallahu abdan al-istighfar. Wahu yuridu an yu'adzibah. Allah tidak mengilhamkan, tidak memberikan taufik kepada seorang hamba untuk beristighfar, sedangkan dia ingin mengadab hamba tersebut. Allahu Akbar. Jadi artinya, kalau Allah kasih taufik kepada kita, Allah mudahkan kita beristighfar setiap hari, maka itu tandanya Allah tidak ingin mengadab kita. Tidak ingin mengadab kita. Tapi kalau kita lupa beristighfar, meremehkan, selalu aja, maka itu peringatan hadirin. Jadi coba tanya diri kita, apakah kita beristighfar setiap hari? Apakah kita beristighfar setiap hari? Karena itu poinnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tuba liman wajada fi shahifati istighfaran katsira." Beruntunglah seseorang yang mendapatkan di buku catatannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Jadi ketika dia lihat buku catatannya, isinya itu istighfar. Enggak, bukan isinya semua istighfar, tapi banyak sekali istighfar di buku catatannya. Maka orang kayak itu beruntung. Beruntung. Makanya tadi kata Ali, kalau Allah kasih ilham atau Allah kasih taufik kepada kita agar beristighfar, maka itu tanda Allah gak ingin mengadab kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Sadari bahwa kita ini pendosa. Dan kuncinya adalah istighfar, istighfar, istighfar. Hadirin, kalau kita bisa punya konsep ini, bukan hanya kita dekat sama Allah, tapi urusan kita dengan banyak pihak itu akan lebih enak. Sebagai contoh ya, apabila suami istri, contoh, sama-sama meyakini bahwa mereka pendosa, akankah ada percekcokan yang panjang? Gak ada. Istri akan mengatakan, saya yang salah, saya banyak dosa. Saya mengatakan enggak. Ya mungkin kamu salah dalam konteks ini, tapi saya lebih banyak kesalahan sebagai pemimpin. Dan akhirnya mereka semua kembali kepada Allah. Kalau mereka dengan istighfar, dan ketika kembali kepada dengan istighfar, masalah clear. Yang membuat kita ribut tuh apa sih? Kan merasa benar terus. Merasa paling benar. Udah. Merasa paling benar. Itu seringkali penyebab. Bukan substansinya. Substansinya kalau mau jujur, clear. Satu menit, dua menit, mayoritas substansi merasa bisa kita keluarkan. Tapi kan karena ego merasa diri ini. Nah itu. Lupa bahwa kita ini banyak kesalahan. Setiap hari kita salah. Atau kalau kita tahu konteks ini, ilmu kita gak bermanfaat. Pokoknya begitu ketemu dengan ujian keseharian, berantakan lagi. Berantakan lagi kan. Orang tua yang ngelihat kebandelan anaknya dan punya konsep ini, mikir, iya sih. emang saya banyak dosa apalagi dalam mendidik mereka. Udah gak jadi marah sama anaknya. Kalau marah pun marah mendidik, bukan marah pelampiasan emosi. Oh, emang kita gara-gara kita gak didik dia kok. Seringkali kasusnya demikian. Jadi kita lupa bahwa kita ada banyak dosa. Anak-anak yang gak bisa maafkan orang tuanya. Ya, anak-anak yang gak bisa maafkan orang tuanya. Lupa dirinya berdosa. Oke, orang tuanya salah. Emang Anda gak salah? Saya gak bisa maafkan dosa ayah Anda, saya. Emang Anda gak punya dosa? Emang dosa Anda lebih sedikit daripada ayah Anda? Subhanallah. Merasa diri. Akhirnya tahunan gak maafin ayahnya, subhanallah. Tahunan gak maafin ibunya. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, subhanallah. Cuman karena satu dua dosa. Bukan meremehkan dosa tersebut. Tapi dia menjadikan satu dua dosa orang tuanya sebagai alasan dia membenci orang tuanya. Lalu Anda punya banyak, Anda punya berapa dosa? Setengah, seperempat. Setiap hari kita berdosa, lalu Anda menjadikan satu dua dosa orang tua Anda sebagai dalih tidak ingin memaafkan dia karena hawa nafsu kita. Karena ego kita, subhanallah. Merasa lebih baik dari orang tua. Itu kibar kan. Merasa lebih baik dari merasa lebih suci dari orang lain aja gak boleh. Ini lebih merasa lebih suci dari orang tua kita. Yang melahirkan, yang mempertaruhkan nyawa, yang nafkahin kita, subhanallah. Ini banyak bikin rusak kita tuh gara-gara ini. Lupa ya, diri kita ada pendosa. Lupa. Sekali lagi, kalau kita tahu diri dalam ujian kimia kemarin, kita dapat 3 karena banyak melakukan kesalahan dalam menjawab, kira-kira kita punya waktu nyinyirin orang gak? Atau marah sama orang gara-gara dia buat kesalahan di ujian kimia yang sama? Enggak kan? Kita mikirin diri kita. Kita gak tertarik mikirin orang. Maksudnya, aduh kenapa dapat 3 ya? Lalu kita istighfar. Lalu kita perbaiki diri. Itu kan. Ada banyak istri gak bisa maafin suaminya. Gara-gara satu atau dua kesalahan suami. Dia lupa, dia banyak dosa juga. Anda gak bisa maafin kesalahan suami Anda. Berapa sih? Ya gara-gara dia itu. Subhanallah. Lalu Anda. Cuma punya satu kesalahan. Cuma punya setengah. Cuma punya seperempat. Saya gak bisa maafin kesalahan suami saya gara-gara ya Anda gak punya salah. Lalu ketika Anda punya, enggak, aku salahnya banyak. Apa yang Anda inginkan ketika Anda punya banyak salah? Ya dimaafin. Kenapa Anda gak maafin suami Anda? Atau kita suami gara-gara satu dua kesan istri selesai. Dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Lupa talak itu cuma 3. Bukan begitu caranya. Emang kita juga banyak dosa. Kita pemimpin yang gak bisa didik istri kita. Emang kita udah didik istri kita? Kita udah ajarkan dia untuk bertakwa kepada Allah? Kesalahan kita juga. Dalam mendidik karena istri kita begitu. Ini kan yang bikin rusak banyak hal. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kita nuntut orang terus. Nuntut orang perfeksionis, padahal kita berantakan. Lupa kita banyak dosa. Harusnya kan kita nuntut diri kita. Bukan nuntut orang. Harusnya kan kita benahi diri kita. Kalau mau perfeksionis, ke diri kita dong. Ada orang dituntut perfeksionis, gak boleh buat salah. Lalu Anda, oh kalau saya beda. Oh kalau saya, subhanallah. Kita ini banyak dosa. Tukhti'una billayli wan nahar. Kan itu banyak kesalahan. Malam dan siang. Pagi dan petang. Tugas kita bukan ribetin makhluk. Tugas kita istighfar kepada Rabbul Alamin. Tugas kita istighfar kepada Rabbul Makhluk. Rabbnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabb kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kalau orang buat salah, dinasihatin. Bukan dibiarkan. Salah aja dibiarkan. Dinasihatin, disupport. sama pendosa gitu loh. Wong di dunia jalanan ada apa? Ada joke sesama sukarelawan jangan saling mendahului. Kita ada sama pendosa. Sesama pendosa saling support lah. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling menasehati. Kalau marah, marah mendidik. Bukan marah benci. Bukan marah emosi. Bukan marah karena kita merasa diri lebih baik dari dia. Secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita juga banyak kesalahan. Dan kita berharap kesalahan kita dimaafkan. Kita berharap kesalahan kita tidak disikapi dengan emosi. Siapa di antara kita pengen kesalahan kita disikapi dengan emosi? Ada. Kalau Anda coba lapor admin, kita kasih hadiah. Saya tuh pengen banget kesalahan saya disikapi dengan emosi, Ustaz. Gak ada orang begitu. Bila ya insya Allah. Kecuali kalau Allah takdirkan. Kita ingin disikapi dengan baik. Dikasih, ya udah kalau begitu. Kita, siapa yang dengar kita yang ingin kesalahan kita disikapi dengan dijatuhkan? Ada. Sekali kalau ada, lapor ke admin, kita kasih hadiah. Kok bisa ada begitu? Kita ingin kan? Ya udah kalau gitu jangan lakukan itu kok. Kita ini pendosa. Kita ini pendosa. Ya ibadi, Rob kita yang bilang Anda itu pendosa, Rob kita. Bukan guru kita. Bukan ustaz kita, bukan kiai kita. Bukan ulama kita. Rob kita, pencipta kita yang paling tahu siapa kita. Ya ibadi, innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Kalian itu pendosa. Saya ini paling tahu kalian, kalian itu pendosa. Siang dan malam. Malam dan siang. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Istighfarlah kepada aku. Jadi, sikap pendosa, istighfar kembali ke Allah. Dan saling dukung di antara kita untuk kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Fastaghfiruni. Jadi sekali lagi tugas kita adalah sesama pendosa ajak setiap kita istighfar ke Allah. Udah clear. Clear. Enak kan kalau begitu. Suami ngeliat istrinya salah, istighfar kepada Allah. Udah case closed. Sudah ditutup. Istighfar kepada Allah. Istri ngeliat suaminya salah, istighfar dan tobat kepada Allah. Sahabat ngelihat sahabatnya salah. Bro, lu istighfar dan tobat sama Allah. Udah kita bangkit lagi. Alangkah indahnya masalah rumah tangga kalau masalah konsepnya gini kan. Kata suaminya udah istighfar, istighfar tobat sama Allah. Kembali minta pertolongan sama Allah. Istrinya juga suaminya lakukan kesalahan fatal misalnya. Istrinya bilang, sudah istighfar dan tobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Lihat adiknya gitu, istighfar kepada Allah, tobat. Adik ngeliat kakaknya gitu, bang, tobat istighfar sama Allah. Indah gak sih hidup kayak begitu, jemaah? Luar biasa. Luar biasa. Rekan satu tim kita melakukan kesalahan fatal. Kita datangin. Lo tobat, lo istighfar. Nah, kita berjuang lagi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Dan sadar diri bahwa kita ini banyak dosa. Dan Allah gak ampuni kita dan tidak merahmati kita. Kita termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa بك من علم لا ينفع. ربنا تقبل منا. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.